Tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Mudahnya aku mengharapmu, jelas sudah takkan pedulikan cintaku. Mestinya tak ku sadari betapa perih cinta tanpa balasku. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kan melukai.